Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita awali majlis ini dengan memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita semuanya. Naam, dan merupakan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan Allah berikan kita senantiasa kemudahan-kemudahan untuk bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, untuk senantiasa berada istiqamah di atas sirat al-mustaqim dan senantiasa belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Naam. Ayol ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tafsir As-Sa'di, dan masih pada surah tafsir surah Al-Mutaffifin, yang mana kita telah membaca sebagian dari penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada ayat yang pertama hingga ayat yang keenam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan wailul lil mutaffifin, celakalah mereka-mereka al-mutaffifin, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang curang. Alladzina idza ikhtalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menakar, ditakarkan untuknya oleh manusia, mereka meminta untuk disempurnakan takarannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan sebaliknya apabila mereka yang menakar, yang menimbang untuk manusia yang lainnya, dia melakukan kecurangan, mengurangi timbangan dan takaran, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal pada yaumul qiyamah, liyaumin azim, itu hari yang sangat agung, hari yang sangat besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana manusia mereka akan berdiri di hadapan Rabb semesta alam, Allahu Azza wa Jalla. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan dari ayat ini, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Walhamdulillah kita telah membacanya sebagian dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah. Naam, yang mana di dalam ayat ini pula beliau menjelaskan pada penjelasan yang selanjutnya. Wa qala rahimahullah wa dallatil ayatul karimah. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya ala annal insana kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu, bahwasannya manusia sebagaimana dia suka dan ingin mengambil haknya dari saudaranya, dia ingin diberikan haknya oleh saudaranya, yajibu alaihi an yu'tiyahum, maka sebaliknya pula wajib bagi dia untuk memberikan hak saudaranya yang ada pada dirinya. Naam, ini istinbat dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Naam, kullu ma lahum minal amwal wal muamalat, yaitu hak-hak manusia dari harta dan muamalah-muamalah. Naam, tatkala kita menginginkan hak kita disempurnakan berupa amwal, harta-harta, maka kita pula sempurnakan hak-hak saudara kita yang berupa harta tadi. Kita ingin disempurnakan hak-hak kita dari sisi bermuamalah, maka kita pula berikan hak-hak saudara kita, sempurnakan hak-hak mereka dari sisi muamalah-muamalah tersebut. Nah, dan ini pula yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bukti dari kesempurnaan iman seseorang, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa saja yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Naam, sehingga kata beliau rahimahullah, untuk seorang insan juga memberikan hak-hak saudaranya apabila dia ingin diberikan hak-haknya dengan sempurna. Nah, sebagaimana hal ini pula dikuatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Tatkala beliau memberikan nasihat kepada saudaranya Abu Darda radhiyallahu an, di mana beliau radhiyallahu anhu pernah menyatakan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyatakan inna li rabbika alaika haqqo, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu. Naam, dengan engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan engkau mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wali nafsika alaika haqqa, dan dirimu pula memiliki hak atasmu, dengan engkau beristirahat, tidak naam membuat badan ini sakit, terbebani dengan ibadah yang engkau lakukan dan yang semisalnya. Naam, demikian pula wali ahlika alaika haqqa, dan juga keluargamu memiliki hak atasmu. Maka kata beliau, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap orang yang memiliki hak atas hak-hak mereka masing-masing. Maka ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu an ini disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan shadaqa Salman, benar dan jujur apa yang dikatakan oleh Salman radhiyallahu an. Naam, ini faedah yang pertama, yaitu seseorang harus memberikan hak saudaranya dengan sempurna, baik berupa amwal, harta, demikian pula muamalah. Naam. Qala rahimahullah, bal yadkhulu fi umumi hadha, bahkan masuk pula pada keumuman ini, keumuman dari penjelasan beliau di atas terkait al-hujaj wal maqalat, terkait hujjah-hujjah dan maqalat-maqalat seorang yang sedang berdiskusi. Naam, antara dua orang yang sedang berdiskusi, berdebat, kemudian salah satu di antara mereka menyampaikan dalil dan hujjahnya, dan yang satunya pula menyampaikan dalil dan hujjahnya. Fa innahu kama anna al-mutanadhiraini qad jarratil 'adatu anna kulla wahidin minhuma yahrisu 'ala ma lahu min al-hujaj. Sebagaimana yang merupakan adat, bahwasanya dua orang yang sedang berdiskusi, yang sedang berdebat dan yang semisalnya, nah, merupakan perkara yang ada bahwasanya setiap dari mereka berdua semangat dan ingin menyampaikan hujjah-hujjah dalil yang mereka miliki. Fayajibu alaihi aydan, maka wajib bagi dia pula an yubayyina ma li khasmihi minal hujaj, wajib bagi dia menyampaikan, menjelaskan dalil-dalil, hujjah-hujjah yang dia miliki dari perselisihan yang terjadi di antara mereka berdua. Naam, hal allati la ya'lamuha, yang saudaranya tadi tidak mengetahui hujjah dan dalil yang engkau miliki. Demikian pula, wa an yanzura fi adillati khasmihi kama yanzuru fi adillatihi huwa. Demikian pula dia harus melihat dalil dan hujjah yang dibawakan oleh saudaranya sebagaimana dia pula ingin didengar, ingin diperhatikan dalil dan hujjah yang dia sampaikan kepada saudaranya. Nah, ini diantara contoh dua orang yang sedang berdiskusi, dua orang yang sedang berdebat dan yang semisalnya, salah seorang diantara mereka menyampaikan hujjah dalil dan yang satunya pula menyampaikan, dia harus mau menjelaskan dan harus mau pula mendengarkan penjelasan dari saudaranya. Wa fi hadzal mawdhi', maka dalam kondisi yang seperti ini, yu'raf insaful insan, akan diketahui insafnya seseorang, baiknya, adilnya seseorang ketika dia berdiskusi. Min ta'asubihi wa'tisafi, akan diketahui ta'asubnya dia, keras kepalanya dia, kekakuannya dia dari diskusi tersebut. Wa tawadhu'ihi min kibrihi, dan akan diketahui pula ketawaduan dia, kesombongan dia. Wa aqlihi min safhihi, akan diketahui siapa yang berakal dan siapa yang dungu. Nas'alullah at-taufiq li kulli khair, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik pada segala sesuatu. Naam, ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tatkala dua orang yang sedang berdebat dan yang semisalnya, naam, maka tatkala saudaranya menyampaikan al-haq kepadanya dan ternyata dia pun salah yang selama ini dia pegang, maka wajib bagi dia untuk kembali kepada al-haq, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak senantiasa di atas kebatilan, tidak pula senantiasa ta'assub, tidak pula senantiasa menjaga egonya dan yang semisalnya. Namun tatkala nampak bagi dia al-haq, wajib bagi dia untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tidak seperti sebagian manusia. Naam, seperti ahlul bidah dan yang semisal dari mereka. Tatkala disampaikan kepada mereka al-haq, dalil-dalil, hujjah-hujjah, mereka tidak mau menerima al-haq tersebut. Naam, mereka akan senantiasa mengelak, menghindar agar tidak terlihat salah dan yang semisalnya. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Bahkan bisa jadi dia akan senantiasa mencari aib-aib saudaranya, kemudian dia jatuhkan aib saudaranya di halayak umum. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengingatkan dalam hadisnya, man tatabba'a aurata akhihil muslim, barang siapa yang suka-suka mencari aib saudaranya yang muslim, tatabba'allahu auratahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pula akan mencari-cari aibnya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-sami' al-basir. Allah adalah zat yang melihat, zat yang mendengarkan segala sesuatu yang diucapkan seseorang. Namun apa makna dari tatabbu', Allah mencari-cari aib orang tersebut? Yakni dijelaskan pada penggalan yang setelahnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, wa man tatabba'allahu auratahu, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala mencari-cari aibnya, yafdahu, Allah akan tampakkan aibnya dia di hadapan manusia, walau fi jawfi baitih, walaupun dia berada di dalam rumahnya. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Naam, sehingga ini merupakan nasihat dari Syaikh Sa'di rahimahullah. Ketika seseorang itu berdiskusi, dua orang yang sedang berdiskusi, wajib bagi dia untuk menyampaikan dalil dan hujjah yang dia miliki. Dan wajib pula bagi dia untuk mendengarkan penjelasan dari saudaranya. Dan wajib pula bagi dia untuk kembali kepada al-haq bila mana dia berada di atas kesalahan, di atas kebatilan. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Qala rahimahullah, thumma tawa'ada ta'ala al-mutaffifin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengancam al-mutaffifin tadi. Allahu jalla wa'ala nyatakan, wailul lil mutaffifin, celaka mereka-mereka al-mutaffifin. Ini sudah kita lewati penjelasannya dari kalangan al-mufassirin, bahwasanya wail merupakan kalimatul adab, kalimat yang menjelaskan tentang akan datangnya adab Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Allahu jalla wa'ala nyatakan, wailul lil mutaffifin, celaka mereka-mereka yang melakukan tatfif. Wa ta'ajjaba min halihim wa iqamatihim ala ma hum alaih. Dan Allah ta'jub, heran, yakni Allah mengingkari keadaan-keadaan mereka yang mana mereka berada di atasnya. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan pada ayat yang selanjutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah mereka yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika yaumul qiyamah ditegakkan. Liyaumin azim, pada hari yang sangat besar. Azim, hari yang sangat dahsyat. Naam. Azim, besar dan dahsyatnya dari sisi tulihi, panjangnya, lamanya waktu tersebut, dan al-ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi padanya. Nah, sebagaimana dijelaskan pula di dalam beberapa riwayat dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, demikian pula dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang panjangnya waktu. Naam, ketika terjadi yaumul qiyamah. Naam, di antaranya adalah dari penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya ada perselisihan dari kalangan para ulama bahwasanya manusia al-ibad, hamba-hamba ketika itu, annahum yaqumun sab'ina sanatan la yatakallamun, mereka berdiri selama 70 tahun, la yatakallamun, mereka tidak berbicara ketika waktu-waktu tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwasanya mereka ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, mereka yaqumun 300 sana, mereka berdiri di padang mahsyar selama 300 tahun lamanya. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Nah, dan juga sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan yaqumun 40 sanatan rafi'i ru'usihim ila sama, mereka berdiri di padang mahsyar selama 40 tahun dengan mengangkat kepala-kepala mereka ke langit. La yatakallamuhum ahadun, tidak ada satu orang pun yang mengajak bicara mereka. Qad aljama al-arq barrahum wa fajirahum, dan na'am al-arq, keringat-keringat mereka menenggelamkan mereka sendiri, baik orang-orang yang bar, orang-orang yang baiknya ataupun orang-orang fajirnya. Nah, sehingga di sini pula menjelaskan keutamaan orang-orang yang syabun, seorang syab, pemuda, nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang dia tumbuh di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam nyatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla ila dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah, yang tidak ada naungan ketika itu melainkan hanya naungan Allah. Di antaranya adalah syabun, seorang pemuda yang dia itu tumbuh di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini menunjukkan kepada para tullabul ilm, para penuntut ilmu, untuk senantiasa dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan benar pula apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang ini pula disampaikan oleh beliau ustadzuna Abu Sya'tha Adi Abdullah pada kajian yang kemarin, di mana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, babun minal ilmi yata'allamuhu rajul khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik bagi dia daripada dunia dan seisinya. Nah, karena ini diantara keutamaannya. Nah, seorang yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu. Nah, demikian pula keutamaan yang lainnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini merupakan pengingat untuk kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Liyaumin azim, yaitu hari yang sangat agung, hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat. Naam, waktu yang sangat panjang yang akan dihadapi dan dilalui oleh al-ibad, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdiri sekian lamanya. Naam, kemudian mereka akan meminta syafa'ah kepada para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam. Diawali kepada Nabi Adam dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Demikian pula yang menunjukkan besarnya dan agungnya dahsyatnya hari tersebut adalah hadis yang disebutkan pula oleh ustadzuna Adi Abdullah hafizahullah pada kesempatan yang sebelumnya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari sahabat Unais Abdullah bin Unais radhiyallahu an, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnad beliau, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq, di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mendatangi Abdullah bin Unais ingin meminta faidah, menuntut ilmu, mencari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika bertemu kepada beliau radhiyallahu an, beliau langsung mengutarakan tujuan beliau mendatangi beliau radhiyallahu an. Beliau menyatakan hadisan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang sampai kepadaku yang mana hadis tersebut adalah hadis dari engkau yang engkau mendengar langsung dari Rasul alaihi salatu wasallam fil qisas, terkait qisas pada yaumul qiyamah. Naam, maka Abdullah bin Unais radhiyallahu an menyampaikan hadis tersebut. Beliau menyatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam yaqul, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yuhsyarun nas aw qala al ibad, akan dikumpulkan manusia, atau Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al ibad, ada syak di sini dalam hadis ini, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, uratan ghurlan buhma, dalam keadaan mereka tidak berpakaian, dalam keadaan mereka tidak berkhitan, dalam keadaan mereka buhma. Qulna, maka kami mengatakan, wamal buhma, apa yang dimaksud dengan buhma ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, laisa ma'ahum syai'un. Naam, bahwasanya mereka tidaklah memiliki sesuatu apapun. Mereka pada yaumul qiyamah tidak akan membawa harta yang mereka miliki selama mereka hidup di dunia. Harta yang begitu melimpah yang mereka mungkin memilikinya di dunia tidak akan dibawa nanti pada yaumul qiyamah. Naam. Thumma yunadihim bi sautin yasma'uhum min ba'ud kama yasma'uhum man qurab. Kemudian terdengarlah suara yang jauh seperti terdengarnya suara tersebut dari yang dekat. Naam, suara tersebut adalah anal malik anad dayyan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan anal malik anad dayyan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, dan ini syahid dari penjelasan kita, bahwasannya pada yaumul qiyamah adalah perkara yang sangat dahsyat. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, la yambagi li ahadin min ahlin nar an yadkhulan nar walahu inda ahadin min ahlil jannah haqqun hatta aqussahu. Tidak sepantasnya bagi penduduk neraka dia masuk ke dalam neraka dalam keadaan dia masih memiliki hak atas ahlul jannah sampai aku memberikan qisas kepadanya, sampai aku berikan hak kepadanya. Nah, demikian pula tidaklah ahlul jannah masuk ke dalam jannah sampai hak dia yang berada pada ahlul jannah yang lainnya, hak dia yang berada pada ahlun nar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta lakmah, sampai pun tamparan yang dilakukan oleh seseorang akan dikisos nanti pada yaumul qiyamah. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bertanya, kaif, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Wa inna innama na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurlan buhma. Bagaimana ya Rasulullah kita bisa membalas, membayar hutang kita, membayar kezaliman kita pada yaumul qiyamah dalam keadaan kita mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak memiliki sesuatu apapun dari harta benda dan yang semisalnya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, bil hasanat wassayyi'at, yakni dibayar dengan amalan-amalan kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Nah, sebagaimana hadis tentang al-muflis fi hadhil ummah, orang-orang yang bangkrut pada umat ini, itu orang-orang yang membawa amalan-amalan yang begitu banyak, amalan-amalan yang sebesar gunung yang besar, amalan-amalan yang sebesar gunung Uhud, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Namun ternyata dia melakukan kezaliman ini, kezaliman ini, kezaliman ini, sampai hancurlah amalan-amalan tersebut. Belum tuntas pembayaran kezaliman yang dia lakukan selama dia hidup di dunia. Maka kejelekan-kejelekan tadi, yakni kejelekan orang-orang yang terzalimi, akan dilemparkan kepadanya sampai dia pun masuk ke dalam neraka. Nas'alullaha as-salama wal-afiyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hari tersebut adalah hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat. Al-ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah, yang semestinya menjadikan seorang hamba semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu di mana hari manusia mereka akan berdiri di hadapan Rabb semesta alam, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang dia kerjakan selama dia hidup di dunia. Nah, semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap segala sesuatu, kullu ra'in yas'alullah amma star'ah, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin. Seorang suami, seorang bapak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah terkait istrinya, anak-anaknya, dan yang semisalnya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun pada diri kita, as-sama' wal basar, penglihatan, pendengaran, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-Imam Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Naam. Falladhi jarahum 'ala at-tadfif adamu imanihim bil yaumil akhir. Bahwasanya orang-orang yang terbiasa melakukan kecurangan di dalam dia berjual beli, di dalam dia bermuamalah dengan saudaranya dan yang semisalnya, hal itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak memiliki keimanan pada hari akhir. Wa illa falau amanu bih, kalau sekiranya mereka itu beriman pada hari akhir, wa arafu, dan mereka mengetahui, annahum yaqumuna baina yadayillah, bahwasanya mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainallah tarjuman, tidak ada di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang menterjemahkannya. Nah, akan langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuhasibuhum 'alal qalil wal katsir, akan dihisab amalan-amalan mereka, baik amalan yang kecil, amalan-amalan yang sedikit, amalan yang besar, amalan-amalan yang banyak, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan walaupun sebiji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang dia melakukan amalan-amalan kejelekan walaupun hanya sebiji dzarrah, dia pula akan melihat amalan-amalan tadi. Nah, kalau sekiranya mereka al-mutaffifin tadi, orang-orang yang suka melakukan at-tatfif, kecurangan di dalam bermuamalah, nah, mereka beriman kepada Allah, mereka mengetahui bahwasanya dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya mereka pula mengetahui akan dihisab semua amalan-amalan mereka, la aqla'u an dzalika wa tabu minhu. Niscaya mereka akan mencabut diri-diri mereka dari at-tadfif tadi, kecurangan-kecurangan tersebut. Naam, akan meninggalkan amalan-amalan tadi, wa tabu minhu, dan dia akan bertobat dari amalan-amalan tersebut. Ayo ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari penjelasan yang disampaikan oleh beliau al-Imam Syekh As-Sa'di rahimahullah, memberikan beberapa faidah-faidah yang sangat besar, faidah-faidah yang sangat penting di dalam kita bermuamalah, di dalam kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita. Kita harus memberikan hak-hak mereka dengan sempurna. Naam, jangan menjadi orang-orang al-mutaffifin, orang-orang yang melakukan perbuatan tatfif, orang-orang yang melakukan perbuatan licik, curang di dalam bermuamalah. Dia ingin diberikan haknya dengan sempurna, namun dia tidak memberikan hak saudaranya dengan sempurna. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan al-wail, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha as-salama wal afiyah. Ayo ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana Nabi alaihi salatu wasalam pula juga disebutkan dalam hadis beliau, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang menguatkan penjelasan tersebut, di mana Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, latu'addunna al-huquq ila ahliha, bahwasanya pada yaumul qiyamah latu'addunna al-huquq ila ahliha yaumul qiyamah, bahwasanya pada yaumul qiyamah hak-hak akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki haknya, hatta yuqada lisyah al-jalha minasyah al-qarna, sampai pun naam binatang yaitu syah, kambing yang dia itu dahulu, itu kambing yang bertanduk, yang dahulu di dunia dia pernah menanduk, kambing yang jalha, yang tidak memiliki tanduk, akan dikisos nanti pada yaumul qiyamah. Sehingga semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang insan, naam, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, hari yang sangat besar, hari yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala, liyaumin azim, hari yang sangat dahsyat. Al-ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi padanya adalah perkara-perkara yang harus kita imani dan harus kita pula takut dengannya, dan dengan itu harus mendorong kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kita bacakan beberapa penjelasan dari beliau rahimahullah Syekh Sa'di rahimahullah, melengkapi penjelasan yang telah kita baca pada kesempatan yang sebelumnya, yaitu tafsir dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Insyaallah ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-7 dan seterusnya, kita akan baca pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبيك محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.